Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang fasahatu al-kalam. Fasahatu al-kalam. Sudah sering kita ulang bahasanya fasahatu al-kalam atau fal al-kalam al-fasih adalah kalam yang selamat, yang pertama dari apa? Tanafur al-kalimat mujtami'atan, ya kan? Yang kedua, selamatnya kalimat tersebut dari apa? Du'ubut ta'lif. Yani kalimat yang digunakan tidak menyelisihi al-qanun an-nahwi al-mashhur. Kemudian yang ketiga, selamat kalimat tersebut dari al-khafa atau ta'qid. Apakah ta'qidnya kembali kepada lafaz ataupun ta'qidnya kembali kepada makna. Ada antara contoh ta'qid yang itu kembali kepada makna dan membuat ucapan itu ghairu fasih adalah ucapan nasyaral maliku alsinatahu fil madinah. Dari situ kita ulang ya. Qauluhu nasyaral maliku alsinatahu fil madinah. Raja itu menyebarkan lisan-lisannya di Madinah. Ya kalau dari sisi tanafur al-kalimat tidak ada ya, mudah diucapkan kan? Nasyaral maliku al-sinatahu fil Madinah. Kemudian juga dari sisi ta'lif bagus juga. Ya kan di situ nasyara fil al-malik fa'il al-sinatahu ma'ful. Itu muta'alliqat. Baguslah. Tapi dari sisi ta'qid lafzi enggak ada. Lafadznya wadih jelas lah i'rabnya. Iya kan? Tapi dari sisi makna ada yang ganjil. Iya. Ada yang ganjil, tidak jelas. Itu al-sinatahu. Iya. Kata beliau, Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-ana at-taqidu imma min jihatil lafzi wa imma min jihatil makna. Sekarang, taqid itu ada kalanya datang dari arah lafaz dan kadang datang dari arah maknanya. Faidha kana al-kalamu mu'aqqadan falaysa bifasihin. Maka apabila satu kalam itu mu'akad, didapati di dalamnya kesamaran, ketidakjelasan, baik itu pada lafaz ataupun makna, maka kalam itu tidaklah fasih. Sawa'un kana ta'qidu lafziyan, sama saja apakah ta'qidnya pada lafaz seperti taqdim wa ta'khir. Taqdim ta'khir dalam nahwu boleh enggak? Boleh ya. Tidak masalah taqdim ta'khir. Yang bermasalah adalah taqdim ta'khir alladzi, lihat, yas'ubu bihi fahmul ma'na. Taqdim dan ta'khir yang menyulitkan untuk maknanya bisa difahami. Ya, seperti yang sudah lewat tadi, jafaqat lahum la yajfakhuna biha bihim. Ini kan menyulitkan. Ya. Adapun taqdim ta'khir banyak dalam lughah, bahkan kadang dibutuhkan, seperti iyyaka na'budu, maf'ul bih didahulukan untuk takhsis. Dibutuhkan. Ya. Tapi takdim takhir yang dimaukan di sini yang itu menyelisih al-fasohah adalah takdim takhir yang yas'ub bihi fahmul makna. Yang dengan sebabnya sulit memahami maknanya. Ya. Au ma'nawiyan ataupun ta'qid yang sifatnya ma'nawi. Kan ya'ti bi kalimatin ba'idatin 'anil muradi, seperti seseorang mendatangkan kalimat-kalimat yang jauh dari yang dimaukan. Ya, jauh sekali dari makna yang dimaukan. Bahkan terfahami makna yang lain dari itu yang dekat makna yang lain ini. Contohnya nasyarul maliku al-sinatahu fil madinah. Ya. Bingungan orang apalagi yang baru nahu, yang belajar nahu bahasa Arab. Sang raja itu menyebarkan lisannya. Lisannya banyak ya. Kok bisa kayak gini ya? Apa ya? Gitu. Sulit memahaminya tuh. Si raja itu menyebarkan lisan-lisannya, lidah-lidahnya di Madinah. Aduh, yang lebih tinggi sedikit ilmunya. Nah, lisan-lisannya berarti khotib-khotibnya. Iya, ternyata bukan itu yang dimaukan oleh si penulis atau pembicara. Iya. Law aroda al-sinatahu khutoba'ah, seandainya si orang si pembicara dengan ucapan ini, nasyaral maliku al-sinatahu fil Madinah, mengendaki makna al-sinatahu adalah khotib-khotibnya, Iya. Lakana fasihan ghair muaqqad. Niscaya kalam ini kalam yang fasih, bukan kalam yang muaqqad yang didapati ketidakjelasan padanya. Lakin yuridu jawasisa, tapi ternyata si pembicara menghendaki dengan alsinatahu adalah jasus-jasusnya, mata-matanya. Wa hadza ghairu sahih ba'idul ma'na, maka ini tidak sahih, jauh sekali maknanya. Alsinah dibawa kepada makna mata-mata, jauh sekali. Iya. Karena ya mata-mata ya, mata ya, menggunakan mata ya, mata-mata itu. Ya. Idh annal jawasis yusammauna uyuna, karena jasus-jasus disebut dinamai oleh orang Arab sebagai uyun. Uyun, mata-mata namanya. Kenapa? Jasus disebut dengan ain ataupun uyun jamaknya. Li'annal jasus yamburu fil malamih. Ya, karena mereka jasus, mata-mata itu dia mengamati, mencermati sesuatu melalui tanda-tanda di wajahnya, raut wajahnya, atau perkara-perkara zahir yang tampak padanya diamati. Dengan matanya dia bermain, mengamati. Sepertinya dia bukan polisi gitu, bukan bin, badan intelijen, bukan. Pakaiannya pakaian ya kadang preman, pedagang. Tapi mananya perhatian dia, memperhatikan tanda-tanda zahir. Iya. Ada orang yang dia amati. Wa fil asyai lati tu'addu qara'in, dan dia memperhatikan hal-hal yang itu dianggap sebagai bukti-bukti. Siapa itu? Liti. Dia sepertinya mencuri. Liti dia sebagai penjual, perhatikan. Fal muhim annahu idza qala, al muhim yang jelas bahwasanya apabila dikatakan nasyaral maliku alsinatahu fil madinah, kemudian dihendaki dengan alsinah makna aljawasis, fahadhal kalamu ghairu fasih, maka ini adalah, maka kalam ini adalah kalam yang tidak fasih, tidak fasih. Kenapa? Li'anna fi ta'qidan ma'nawiyan, karena pada kalam tersebut ada ta'qid yang ma'nawi, ketidakjelasan yang itu kembali kepada makna. Ada lafaz tertentu yang memang jauh sekali gitu maknanya. Idh annal alsinata la yu'abbar biha 'anil jawasis, karena yang namanya lisan-lisan tidaklah diungkapkan dengannya untuk mana jasus. Ya, tapi untuk khutbah pas, karena khutbah orang berkhutbah dengan lisan kan. Nah itu. Kemudian diantara contoh yang lain dari ta'qid apa? Ma'nawi, ketidakjelasan pada makna yang menyebabkan satu kalam itu huruf fasih adalah ucapan penyair, sa'atlubu bu'da dari ankum litaqrabu wa taskubu 'ainaya dumu'a litajmuda. Saya akan mencari rumah yang jauh dari kalian supaya kalian mau mendekat kepadaku. Jadi kepengen dekat, caranya gimana sih? Menjauhlah dari ketik gitu. Biasanya kalau orang jauh tuh rindu, kangen, inget gitu kan. Kalau sering ketemu kadang bosan. Wa taskubu 'ainaya dumu'a litajmuda, dan kedua mataku menuangkan air mata. Litajmuda, agar mengering. Nah, ini ada yang tidak jelas. Kalau yang pertama wa taskubu 'ainaya dumu'a, maksudnya ungkapan kesedihan. Saya merasa bersedih. Ini diungkapkan dengan bercucurnya air mata. Pas. Iya. Kemudian litajmuda, si penyair mengungkapkan tajmuda untuk makna berbahagia. Saya bersedih dulu agar nanti berbahagia. Cuma kebahagiaan ini diungkapkan dengan tajmuda, mengering. Ya. Mengeringnya air mata. Air mata tidak keluar di saat menangis. Bakhil berarti air matanya enggak keluar. Ya. Ngepas. Lihat, hadzal baitu mu'aqqadun ta'qidan ma'nawiyan. Bait ini mu'aqqad. Ya, dengan ta'qid yang ma'nawi. Didapati ketidakjelasan pada kaitannya dengan makna. Sa'atlubu bu'da dari ankum litaqrabu. Iya, ini jelas. Ya, saya akan mencari rumah yang jauh dari kalian agar kalian mendekat kepadaku. Kenapa? Li'annahu idza ab'ada tabi'uh, karena kalau dia menjauh, mereka mengikuti dia. Fa huwa ka kullama ab'ada qarubu qarubu minhu. Qaruba yaqrubu ya, bukan qarrabu. Kalau qarraba yuqaribu, menekatkan. Kalau qarubu menekat, min biasanya. Dana min. Fahuwa kullama, maka setiap kali dia menjauh, ya, qarabu minhu, maka mereka manusia mendekat kepada dia. Ya. Wa taskubu aynaya dumu'u litajmuda, wa hadha ghairu sahih. Ya. Kemudian taskubu aynaya dumu'u litajmuda, ini yang ghairu sahih. Kenapa? Li'annahu yuridu litaskubu aynaya dumu'u li'usar. Ya. Karena beliau penyair mengendaki dengan ucapannya litaskubu aynaya dumu'u li'usar, atau yang lebih rinci lagi tadi yang sudah kita lewatkan. Yang pertama ungkapan kesedihan, ya kan, litaskubu aynaya dumu', ini bisa diterima pas. Kemudian litajmuda li'usar, ini enggak pas. Iya. Kenapa hadza la yatanasab ma qoulihi, tapi kata beliau, versi beliau rahimahullah, karena ucapan penyair litaskubu aynaya dumu' li'usar, maksudnya agar saya menjadi bahagia gitu. Hadza la yatanasab, ini tidak cocok dengan yang setelahnya litajmuda, agar mengering. Ya. Atau penjelasan yang lain tadi yang saya bawakan. Ungkapan tentang makna kebahagiaan dengan tajmuda tidak tepat, karena al-jumud itu adalah kinayah an al-bukhal. Ya. Di ad-dumu waqta al-buka, ya kan? Bakhil dengan air mata di saat menangis. Harusnya orang ketika nangis kan keluar air matanya, ya, tapi ini enggak keluar air matanya. Ini dijadikan untuk makna kebahagiaan. Karena menyangka si penyair ini bahwasanya kalau air mata mengering ya berarti bahagia gitu. Padahal tidak seperti itu. Idzan sabaqa lana fasahatul kalimati wa fasahatul kalam, baqiya fasahatul mutakallim. Nah, kalau demikian telah lewat dari kita fasahatul kalimah. Coba antum bantu mengingatkan. Apa itu fasahatul kalimah? Kapan satu kalimat dianggap fasih? Yaitu ketika apa? Salamatuhu min tanafur al-huruf. Ya, kalimatnya selamat dari tanafur. Ya. Kesulitan untuk diucapkan, rasa berat untuk diucapkan. Contohnya apa? Tanafur kalimah itu. Ya, mustasjarat atau mustasjirat. Apa lagi? Hah? Ya, hu' khu'. Ya. Apa lagi? Nak-nak lebih mending, ya, nak-nak lebih mending suara katak ini. Nak-nak. Ya. Apa lagi? Al-dosh. Iya. Apa lagi? Apa? Naqoh. Iya. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang padanya tanafur. Iya. Contoh kalimat yang khairu apa? Fasih. Kemudian yang kedua, selamat dari apa? Mukhalafatul qiyas as-sarfi, ya. Seperti buq dijamakkan dengan buqat. Ini menyelisih qiyas sarfi. Secara qiyas dijamakkan dengan apa? Abwaq. Kemudian yang ketiga, salamatuhu minal gharabah. Kata yang digunakan bukan kata yang asing, jarang sekali didengar oleh telinga-telinga manusia. Seperti apa? Takakka, ya, sudah lewat ucapannya. Siapa? Abu Amr tuh. Isa, ya. Ya, malakum takakka'tum 'alayya kataka, atau takakku'ikum 'ala dzil jannah, ifrangqi'u juga sama kan? Ifrangqi'u 'anni. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, ya, fasahatul kalam baru saja dilewatkan. Satu kalam yang enggak fasih ketika dia selamat dari tanafur al-kalimat mujtami'atan, ya kan? Selamatnya kalimat-kalimat, ya, dari tanafur ketika dikumpulkan. Artinya ketika dikumpulkan kalimat-kalimat ini tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan untuk dibaca. Ya, contohnya yang di situ ada tanafur al-kalimat, apa ucapan penyair? Fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'. Ya, satuan-satuannya diucapkan ringan, kalimat-kalimatnya fasih. Cuma ketika dikumpulkan di situ menyulitkan untuk dibaca. Ya. Mata amdahu amdahu wal wara ma'i. Wa idza malamtuhu lamtu wahdi. Ini ada apa? Tanafur. Di contoh amdahu amdahu. Berat gitu mengulang amdahu amdahu. Iya. Juga contohnya fi qurbi qabri wa laisa qurba qabri harbin qabru. Iya. Selamat dari tanafur al-kalimat mujtami'atan. Kemudian yang kedua, dia selamat dari apa? Dari dha'fit ta'lif, kelemahan susunan nahwu. Iya. yakni susunan nahwu yang digunakan itu menyelisih yang masyhur. Nah, yang menyelisih yang masyhur. Adapun kalau susunan nahwunya menyelisih yang muttafaqun alaih, maka ini bukan kalam yang huruf fasih, tapi kalam apa ini? Fasih, rusak. Bukan kalam malah itu. Qoma Zaidan. Ya, ini fasih ini, bukan huruf fasih. Iya. Ya. Tapi yang dimaukan di situ adalah menyelisih yang masyhur. Ada pendapat yang membolehkan. Ya. Wa syakha fa rabbahu Umar wa syadza nahu zana nauruhu syajar. Ibn Malik. Wa syakha fa rabbahu Umar, menyebar dalam kalam. Contoh. Khafa rabbahu Umar. Khafa rabbahu Umar, menyebar dalam guna ini fasih. Khafa rabbahu Umar. Khafa rabbahu Umar artinya apa? Umar takut kepada Rabbnya. Di situ dhamir kembali kepada yang mutakhir. Lafadznya kan rabbahu Umar, kembali kepada Umar. Tapi Umar ini meskipun diakhirkan, rutbahnya mutaqaddim. Fa'il. Fasih dia. Tapi wasyadza zana nauruhu syajar. Ya. Zana nauruhu syajar. Ini syad. Zana itu indah. Ya. Nauruhu daun-daunnya asyajar, pohon itu. Kenapa di sini syad? Ah ini. Ini kalau kita bikin kalimat seperti ini huruf fasih ini. Ya. Kenapa? Karena nauruhu dhamir ha kembali kepada asyajar. Zana nauruhu syajar. Ya. Kembali kepada apa? Asyajar. Ya. Sebagai apa asyajar itu? Zana nauruhu asyajar. Asyajar apa asyajaru? Hah? Asyajaru ya, aqul bih. Di situ ha kembali kepada lafadznya yang kepada sesuatu yang lafadznya mutaakhir, rutbahnya mutaakhir. Ah ini kalam yang apa? Syadz. Huruf fasih. Makanya kata Ibnu Malik wa syadza zana nauruhu syajar. Ya. Jadi maksudnya artinya zana nauruhu, jadi daun-daunnya pohon ini membuat indah asyajar pohon itu gitu. Ya, zana nauruhu syajara. Naur itu pohon, daun-daun, daun-daun pohon, ya, nauruhu daun-daun pohon membuat indah pohon itu, betul nggak? Nah, kalau pohon nggak ada daunnya indah nggak? Nggak indah. Nah, itu syab. Kemudian yang ketiga, kalam itu dengan fasih ketika dia selamat dari apa? Al-khafa atau taqid. Apakah taqid lafzi ataupun taqid apa? Maknawi. Taqid lafzi terjadi kapan? Karena sebab takdim, takhir ataupun adanya fasil yang itu menyulitkan untuk difahami. Adapun takdim, takhir yang tidak menyulitkan untuk difahami, maka ini fasih. Iyyaka na'budu. Kemudian selamat juga dari takid maknawi. Ya, maknanya tidak apa? Samar. Ya. Tadi takid lafzi, contohnya apa tadi? Zafahat wahum la yajfakhuna biha bihim. Apa setelahnya? Syamun. Ala hasabil aghari dalailu. Nah, itu. Sulit itu. Kemudian taqid yang sifatnya apa? Maknawi. Karena sebab di situ ada lafaz yang digunakan untuk mana yang jauh sekali. Iya. Apa di antara contohnya? Ucapan penyair. Yang baru kita lewatkan ada yang hafal? Sa'atlubu bu'dad dari litaqrabu wa taskubu aynaya dumu'a litajmuda. Atau ucapan yang tadi, nasyara al-malik al-sinatahu fil madinah. Surat tergambar lah ya. Ya, untuk sekarang sudah bisa mengetahui apa itu al-kalimah al-fasihah, apa itu al-kalam al-fasih, sekarang yang terakhir apa itu al-mutakallim al-fasih. Wa fasuhatul mutakallim, dan kefasihan si pembicara. Nanti kalau habis ingatkan ya. Fasuhatul mutakallim. Berapa menit lagi? 10? 5? 10 menit lagi ya. Fasuhatul mutakallim ada nau'an, ada dua macam. Jadi kefasihan si pembicara ada dua macam. Ada yang fasuhah ghoriza, itu bawaan naluri gitu. Allah ciptakan dia dengan Allah sertakan di situ naluri yang sangat bagus dalam masalah kefasihan berbicara. Ya. Yamunullahu biha 'ala man yasha'u min 'ibadi. Allah berikan, Allah anugerahi dengan ghoriza ini siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fayaj'aluhu fasihan qawiyal kalami. Allah jadikan orang ini fasih ucapannya, kuat kalamnya. Qawiyal iqna', sangat bisa mengenyangkan gitu. Ucapannya ini membuat puas. Ya. Wa muktasaba, yang kedua ini muktasaba, diusahakan dengan belajar, membiasakan membaca banyak kalamnya orang Arab, dihasilkan di situ apa? Al-fasoha. Ya mungkin kita ini bisa masuknya ke yang kedua ini kalau mau. Kalau takut ya sudah keluar. Susah, sulit ini. Wa dzalika bitamarrun 'ala al-khitabah, dengan cara latihan khutbah. Walau an takhruja ila al-barri, meskipun kamu kalau malu di sini disangkanya orang ada apa ini kok dia cuat-cuat ngomong sendirian. Ya sudah dia pergi ke apa? Al-barr. Iya, ke daratan, ke pekarangan yang kosong misalkan ya. Atau ke laut. Ya, wa tastahdir al-asyar hawlaka ka'annahum rijalun. Ya. Tsumma takhthubu fihim. Kemudian kau hadirkan pohon-pohon tadi yang ada di sekitarmu seolah-olah mereka kaum laki-laki. Kemudian kau khutbah mereka para pohon-pohon. Wahai pohon-pohon, tahukah kalian siapa yang telah menciptakan diri-diri kalian? Dengan bahasa Arab tentunya. Ya. Latihannya bukan dengan bahasa Indonesia. Diajak bicara pohonnya. Alangkah indahnya kau pohon dengan dedaunan yang ada padamu seandainya. Ya silakan kau sendiri. Tapi dengan bahasa Arab ya. Nah, berarti antum tugas ini ngajak bicara pohon. Atau silakan di gunung atau di apa laut diajak bicara dengan bahasa Arab disusun ya. Palingnya satu muka lah. Ada enggak yang salah di situ? Nanti diperiksa, dibaca satu-satu ya. Coba latihan bikin lah, enggak dibaca satu, tenang. Periksa apa? Periksa. Fa in syi'ta faqul ayyuhan nas, atau kalau engkau mau silakan dikatakan. Anggap itu manusia sajalah. Ayyuhan nas, saya manusia. Karena kalau langsung ke orang deg-deg gitu. Ngeplak langsung. Alhutbah ngeplak. Tapi kalau sama pohon, rerumputan, dedaunan kan pada diem, salah enggak nertawain kita ya. Sama orang-orang kita ditertawain. Ayyuhan nas, fa in syi'ta ayyuhal asyar, wahai pohon-pohon. Ya. Jangan kasih tahu saya kalau salah ya gitu. Al-muhim an tata'awwada 'ala al-khitabah. Al-muhim kau biasakan itu berkhutbah. Ya, berkhutbah, biasakan. Ya kalau sama teman-teman enggak apa-apa, enggak usah direcehkan, hinakan. Nanti kasih masukan antum kurang ini, kurang itu. Ya. Tapi kalau malu ya tadi. Al-fasah idzan, maka al-fasah kalau demikian nau'an, ada dua macam. Fasahatun gharizatun yamunullahu biha 'ala man yasha' min 'ibadihi, kefasihan yang merupakan naluri yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kalau sudah ghariza tuh subhanallah luar biasa dia, melekat gitu loh. Melekat dia. Kayak akhlak aja lah, akhlak tabiat seseorang kalau dia Allah jadikan gharizanya baik, dia menyertai dia kemana pun dia berada. Enggak pernah lupa gitu. Tapi kalau dihasilkan dari pembiasaan kadang di tempat dan waktu tertentu lupa untuk diamalkan. Fatajidul mutakallima talib ilmin saghiran wa ma'a dhalika yakhthubu al-khutbah al-balighah al-'azimah. Maka kadang kau mendapati ada seorang pembicara, ya. Seorang pembicara ini adalah talib ilmin, penuntut ilmu yang saghir, masih awal-awal. Wa ma'a dhalik, meskipun demikian, yakhthubu al-khutbah al-balighah al-'azimah, tapi ketika dia disuruh khutbah, subhanallah. Ya, khutbahnya itu mengena gitu. Azimah besar. Pada tercengang. Masyaallah ya. Suaranya lantang, isinya enak, penyampaiannya bagus. Kadang-kadang kayak gitu kan? Wa tajidu ba'dhan nas, dan kadang kau dapati sebagian manusia aliman, berilmu kabir, sar, faqih juga. Nihrir, pandai. Wa ma'a dhalik la yakadu yatakallam illa kalaman mu'aqqadan rakikan. Bersama dengan itu, tidaklah dia berbicara, padahal dia alim, kabir lagi, faqih, nihrir. Tapi la yakadu yatakallam illa kalaman mu'aqqadan rakika. Tidaklah dia berbicara dengan satu pembicaraan, kecuali pembicaraan yang mu'aqqad. Sulit difahami. Rakika, lemah gitu susunannya. Wa aydan, ba'dun nasi yakunu fasihan fil kitabah. Dan juga terkadang, sebagian manusia fasih dalam masalah penulisan. Iya. Subhanallah. Ghairu fasihin fil khidabah, tapi ketika khutbah dia fasih dia. Tidak mencerminkan tulisan dia gitu. Ketika tulis, masyaallah ya bagus tulisannya ya. Tapi ketika berbicara, cih. Kayak berbeda gitu orangnya. Iya. Padahal sama. Waqad haka lana syekhuna, syekh kami menceritakan kepada saya, kepada kami, siapa itu syekhuna? Tilmidu syekhina Ibn Sa'di, yaitu muridnya Syekh Ibn As-Sa'di rahimahullah. Bahasa anna syekh, bahasa syekh Muhammad Rashid Ridha, sahibul qalam as-sayyal, pemilik pena yang mengalir gitu, kalau nulis sudah enak sekali itu. Enak dibaca, susunannya bagus, luas gitu. Al-ma'ruf, sudah ma'ruf itu. Tulisan-tulisannya itu enak dibaca. Kana idza takallam la yatanasabu kalamuhu ma'a kitabati, tapi dia kalau berbicara itu antara ucapan dia dengan tulisan dia enggak selaras gitu loh. Jauh sekali gitu loh. Kok kayak gini ya berbicaranya? Iya. Yeah. Antum kadang mungkin dapat yang seperti itu ya. Iya. Yeah. Bal kalamuhu dhaifun jiddan, bahkan ucapannya dia kalau berbicara lemah sekali. Iya. Wa in syi'ta an ta'rifu dhalik, ini subhanallah, beliau mungkin lagi. Beliau sudah banyak, luas sekali itilahnya. Jadi bisa merasakan kita antara satu kalam dengan kalam yang lain. Kalau kamu pengen mengetahui hal itu, fanzur ila kalami Ibnu al-Jauzi. Perhatikanlah ucapannya Ibnu al-Jauzi yang sudah ma'ruf. Al-wa'idh, al-masyhur. Iya. Wa ila kalami Ibnu Taimiyah, dengan dibandingkan dengan kalam Ibnu Taimiyah. Tajidu bainahuma farqan min haitsu ta'thir. Niscaya kamu dapati antara dua kalam ulama besar ini perbedaan dari sisi pengaruh asar kepada hati. La min haitsu quwwatil ma'nawiyah, bukan dari sisi kekuatan maknanya, bukan. Bukan dari sisi istidlalnya, bukan dari sisi dalilnya, bukan. Pengaruhnya lah, dari sisi pengaruhnya ke hati. Lakin min haitsu ta'tsir, tapi dari sisi pengaruh ke dalam hati orang manusia. Ibnul Jauzi yahuzzu asharati al-alaf fi khutbati. Ibnul Jauzi kalau sudah berkhutbah memberikan ceramah, nasihat, subhanallah, membuat goncang, gemetar, ya, gemetar puluhan ribu orang di dalam khutbahnya. Warubbama yamutu ba'dun nas, bahkan karena sebab khutbahnya Ibnul Jauzi yang begitu mengena, berpengaruh dalam hati-hati, membuat mati sebagian orang. Min syiddati ta'atsurihi, karena kuatnya pengaruh ucapan beliau. Sampai beliau sendiri, Syekh Ibn Utsaimin mengisahkan bahwasanya Ibnul Jauzi kalau sudah berkhutbah mesti aja hadirin itu ada yang menangis, ada yang pingsan, ada yang mati. Semua isi khutbahnya itu didengarkan, diamalkan. Iya. Dan di situ beliau ternyata ada rahasianya ya. Jadi pernah ada seorang budak, ya, dia datang kepada Ibnu al-Jauzi, meminta kepada Ibnu al-Jauzi untuk pada muhadharahnya itu memberikan tausiah, nasihat untuk membebaskan budak agar saya bebas gitu loh. Karena saya sudah lama terkungkung dengan perbudakan. Kata Ibnu al-Jauzi, insyaallah. Tapi ketika ditunggu-tunggu ada muhadharah, Ibnu al-Jauzi belum juga di situ disampaikan tentang keutamaan membebaskan budak. Berikutnya lagi, belum lagi. Berikutnya lagi, baru disampaikan. Wah, menggelegar di situ. Sampai-sampai budak ini langsung dibebaskan oleh tuannya setelah mendengarkan tausiah wejangan dari Ibnu al-Jauzi. Setelah itu budak ini tanya kepada Ibnu al-Jauzi, kenapa? Kok kamu baru sekarang gitu? Ya, menyampaikan nasihat ini yang dulu saya pesankan. Ya, kata Ibnu al-Jauzi, saya itu sudah berupaya mencari budak untuk membebaskan, berkali-kali gak dapat gitu. Ah, setelah saya dapat, saya bebaskan. Karena saya tidak mau menyuruh orang lain membebaskan budak dalam kondisi saya sendiri belum membebaskan. Ya. Akhirnya saya baru dibebaskan. Asyai di situ lihat ya berpengaruh. Bahkan kalau antum baca kitab beliau Al-Mudhish apa ya? Subhanallah, itu banyak diterjemahkan itu oleh ikhwan-ikhwan. Mengena sekali gitu. Berakhbar sekali ucapan-ucapannya. Potongan-potongannya itu pendek cuma tajam gitu. Wa Ibnu Taimiyah la yablugh hadzal mablagh. Ibnu Taimiyah ya dalam masalah ta'atsur tidak setingkat ini. Ya, ini keadilan dari beliau. Ya, dari sisi athar, ada dari sisi kekuatan makna, istidlal ilmu ya. Ibnu Taimiyah jelas. Ya, beliau ahli sunnah dan sangat hebat sekali beliau dalam masalah dalil-dalilnya. Ada yang Syekh Alusi apa ya? Ibnu Taimiyah itu kalau beliau membantah ahlul bid'ah itu seperti serangan angin topan. Buruk, ambruk semua. Iya, fondasi-fondasi bangunan-bangunan ahlul bid'ah. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dalam menghancurkan ahlul bid'ah itu satu demi satu, kata ini dirubuhkan, ini dirubuhkan, ini dirubuhkan. Ha, rubuh semua. Kalau Ibnu Taimiyah langsung ruk. Ambruk. Ya. Alhamdulillah demikian, pengaruh berbeda-beda. Ya, antara antum dengan sama juga kan berbeda. Kalamnya ketika khutbah. Ya. Wa qawlul mu'allif fi ayyi gharadin kan, ucapan mu'allif untuk tujuan apapun. Ini masih menjelaskan tentang ucapan al-mu'allif. Yang beliau menjelaskan makna fasahah al-mutakallim. Fasahah al-mutakallim adalah kemahiran yang dengannya seorang pembicara mampu mengungkapkan isi hatinya dengan kalam yang fasih untuk tujuan apapun. Nah, ini untuk tujuan apapun bisa. Masalah ini bisa, itu bisa, ini bisa. Fasih semua. Hadhihi nuqtatun muhimmah. Ini poin yang sangat penting. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian manusia yakunu fasihan fi gharadin min al-aghrab. Kadang dia fasih untuk satu tujuan dari tujuan-tujuan pembicaraan. Wa ghairu fasihin fi gharadin min al-aghrad, tapi dia tidak fasih untuk tujuan yang lain. Tajidu, engkau dapati dia masalan sebagai contoh idza takallama fi babil usul, kalau berbicara dalam bab usul, yakunu fasihan jayyidan. Fasih dan bagus sekali. Ya, ungkapannya, penyampaiannya enak didengar, mudah difahami. Ya. Jarang yang ngantuk. Iya. Wa idza takallama fi fiqhi yakunu radian, tapi kalau dia berbicara dalam masalah fikih enggak enak gitu. Kurang bagus. Bikin ngantuk. Ya, kalau yang doyan ngantuk sih jangan dianggap lah. Seenak apapun Ibnu Jauzi sekalipun ya berkhutbah tetap ngantuk. Kalau saya begadang segala macam. Ini sih enggak dianggap ini. Ini yang normal, orang yang normal gitu loh. Ya ngantuk kadang-kadang aja gitu loh. Tapi kalau ada gitu, setiap taklim dia ngantuk mesti. Ya, kudua harusnya di belakang itu ada yang megang-megang terus, Pak. Pak. Ini dia mencari orang bayaran, tolong bukain saya ini. Kalau taklim enggak pernah ngantuk gitu. Tapi ada yang seperti itu saya dapat itu. Ya, bukan di sini alhamdulillah ya. Jangan takut ini jasa saya. Wal muhim an na'rifa anna fasahata al mutakallim huwa qudratuhu ala ta'biri amma fi dhamirihi bi kalamin fasih. Dan yang jelas yang penting di sini bahwasanya kita mengetahui bahwasanya fasaha al-mutakallim, kefasihan si pembicara adalah qudratuhu, kemampuannya ala ta'bir untuk mengungkapkan amma fi dhamiri, isi hatinya, bi kalamin fasih, dengan kalam yang fasih. Ya. Ini kita dapati manusia dalam masalah ini yatafawatun, berbeda-beda ya. Bahkan kadang untuk mengungkapkan sesuatu yang pendek pun berbeda-beda gitu loh. Pada kalimat tanya ataupun ada jawaban berbeda-beda ungkapannya. Ya. Itu yang disebutnya di awal-awal, Rasulullah itu menguasai al-fasahah pada dua ujungnya, yang terendahnya sama yang tinggi. Ya, di tengah-tengah itu tingkatan fasahah itu banyak sekali itu. Iya kan? Fasahahnya orang kan berbeda-beda. Yang tertingginya itu ucapannya Allah, ya ucapannya Rasul. Ya. Kemudian wa'araftum, dan kau telah mengenal al-kalam al-fasih. Iya, telah mengenal al-kalam al-fasih itu apa, iya kan? Wa'araftum al-kalam al-fasih, kau telah mengetahui al-kalam al-fasih annahu, bahwasanya kalam yang fasih adalah yakunu fasihan fi nafsi, kalam yang pada dirinya fasih. Tadi selamat dari tanafur al-kalimat mujtami'atan, salamatu min du'fi at-ta'lif, salamatu min at-ta'qid. Wa fasihan fi kalimati, kemudian juga fasih pada satuan-satuan kalimat yang digunakan. Tidak ada al-gharabah, tidak ada mukhalafatul qiyas, tidak ada tanafur al-huruf. Ya'ni ishtamala ala fasahatil kalimah wa fasahatit tarkib. Ya'ni kalam yang dia ucapkan itu mencakup fasahah pada kalimat-kalimatnya dan fasahah pada tarkibnya. Tapi subhanallah, ya. Tadi kalau bukan ghorizah, naluri itu pembelajarannya butuh waktu yang sangat lama. Pelatihannya butuh waktu yang sangat panjang. Ya, selain dia tadi berlatih juga dia harus membaca banyak kalamnya orang Arab, syair-syairnya. Ya, nanti akan dihasilkan, kemudian praktekkan. Kalau tidak ya sudah susah. Dia teorinya bisa, cuma prakteknya sulit. Ya. Masih ada waktu enggak atau sudah habis? Mana lagi? Tunggu ya, kembali lagi. Masa berikutnya al-balaghah. Tentang al-balaghah. Ya. Ada sedikit perbedaan. Ya. Dan ada sisi kesamaan juga. Kalau al-fasihah sudah kita lewatkan, dia bisa jatuh sebagai sifat bagi apa? Al-kalimah. Ya. Hadhihi al-kalimah fasihah. Dia juga datang sebagai apa? Sifat dari kalam. Hadzal kalam fasih. Dia juga sebagai sifat dari mutakallimnya. Hadza al-mutakallim fasihun. Tapi kalau al-balaghah, dia hanya bisa sebagai sifat dari kalam, al-kalam baligh, sebagai sifat bagi pembicara, al-mutakallim baligh, tapi tidak bisa dia jatuh sebagai sifat dari apa? Kalimat. Enggak ada kalimah baligh. Enggak ada. Ya, kalimah yang baligh memberikan asar pengaruh, tidak ada. Insyaallah lah kita tunda saja pembahasan al-balaghah untuk pertemuan berikutnya. Bismillah. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.